berkata seperti tumben dingeran Jawanya. Aku akan sehat terus. Bahasa Indonesianya. Apakah berkata seperti itu afdal? Ya, saya enggak tahu ya apa afdal atau enggak. Ya, saya enggak paham apa ini kalimat dalam bahasa Jawanya adalah hal yang wajar apa tidak. Saya enggak paham.